sepenuh hati sampai batas waktu ku tertahan. Kau kan tetap menyisakan rindu. Takkan lagi cintaku meminta dirimu untuk tetap bertahan. Ku yakin inilah saatnya berakhir semua cintaku. Tinggalkan dia meski hatimu telah memilih. Takkan lagi cinta ku meminta dirimu untuk tetap. Ku yakin inilah saatnya berakhir semua cinta. Takkan lagi ada diriku menemani semua. Ku harap semua mimpiku tak lagi untukmu. Takkan lagi cinta ku meminta dirimu untuk tetap bertahan. Ku yakin inilah saatnya berakhir semua cintaku. Takkan lagi ada diriku menemani semua waktumu. Ku harap semua mimpiku tak lagi. Oh,